Memang salahku dulu selalu dekatimu. Kenakalanku dulu selalu ingin kamu. Ku tahu kau telah ada yang memilikimu. Ku tahu kau tak mau menduakan cinta. Sedikit rasa cinta yang ingin kuasa. Sedikit rasa sayang yang ingin kuasa. Tolonglah, tolong aku hanya sebentar saja. Maukah kau kiranya melakukan itu? Apakah ku bersalah? Apakah ku berdosa? Mencintai dirimu yang tak dicintai. Jatuh cinta padamu, jatuh hati padamu, jatuh bubu padamu, cinta yang tularang. Cinta yang terlalu.